Roma bab 13. Seniap orang kudu taat ka pamerintah, sabab tada pamerintah si tak narima kekuasaan dari Allah. Ben pamerintah si samangken paneka, ajalanaki kekuasaan nah minurut pepako na Allah. Keni kesabab pe, orang si Allah ben ka pamerintah, pada saw sarang Allah ben ka si ampun etanto aki sarang Allah. Ben orang si kanta kenika, bekal narima a okoman. Sebab orang si ala ko bagus tak usah takok ka pamerintah. Cuma orang si ala ko jahat si ko tu takok. Mun sampean terro tak takok ka pamerintah. Sampean ko tu ala ko bagus. Bun sampean tanto ialam. Sebab pamerintah peneka abdina ala si ala ko ka angkui ka becean na sampean. Tapi mun sampean ala ko jahat. Sampean pacet ko tu takok ka pamerintah kenika. Sebab tak parcoma pamerintah peneka andik kakobasaan ngokom oring. Pamerintah peneka, abdina Allah semaringaki okomena Allah, kareng oring si Allah ko jahat. Kenika sabab sampean ko tu atorok ka pamerintah, beni perak polana sampean tak teroyok koma, tapi cukan polana suarana ate. Kenika cukan sabab, apa-apa sampean mik majer pacek, sabab pamerintah peneka, pengkebena Allah, seajalan aki lelakon sekhusus penikah. Jadi, bejar ka pemerintah pun apa sekotu e bejar bi sampean. Majar pacek, mon sampean kotu majar pacek. Majar bia, mon sampean kutu majar bia. Argai sekotu e argai, ben hormate sekotu e hormate. Je autang pun apa abai kapasera abai, kaca bena autang kateresnaan sesetong kasetongah. Sebab orang setaresna kasesamana, ampun ajalanaki setajana hukuma Musa. Sabab hukuma agama Yahudi, engki paneka, jok asina, jok mate e oring, jok ngecok, jok teronga andi-andi na oring lain. Kenika sarang setajana kom hukum lain, ampun e pepanda, teti setong hukum saus. Engki paneka, taresnai sasama nabekna, akanta taresna nabekna, ka abekna tibi. Orang setaresna ka orang lain, tak kira ala ko jahat ka orang kenika. Dadi orang setaresna ka sesamana, engki panika orang se ampun ajalanaki seteja na syarat hukuma agama. Lain dari kepenika seteja, sampian oning cek semakin penika, ampun bektona sampian abungo dari se asare. Sabab, bektona sampian sarang kaula seteja, se epas selamat ampun sajen semak semakin penika, etempeng sarang ebak tokik buru mulai parcaja. Malam ampun parak lebeda, ben semakin ampun parak siang. Dedi, ngiring ambu ngalakoni kon lalakon petang. Sampian sarang kaulus deja, kotu ngibe senjata terang. Sampian sarang kaulus deja, kotu ngalakoni lalakon sepantes. Akati sekaprana elakoni orang ebeja siang. Je atap pesta lebih dari betes, ota bene buk mabuen. Je alakon maksiat, ota bene tak sopan. Je atokaran ota bene ere. Dikelmi oleh Gusti Isa Almasih senanto aki ponapa sekotu elakoni sampian. Ben je norot di tabi ada manosah setusah, polana norot dena napsok.